Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi fi kulli lahzatin abadaha dadah ni'amillah wa ihbalihi. Ma'itu ta'allumaha ta'lim al-ifadah al-istifadah al-hasalah tamasuh bi kitabillah wa sunnati rasulihi. Wa dalala ala al-hayr subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shahli sadri wa yassirli amri wa ahlul ugdatan milisani yafru qali. Ma itu ta'allumaha ta'lim al-ifadah al-istifadah al-hasalah tamasuh bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala al-hayr. قال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه النصائح الدينية في آداب الصيام إلى قوله وكذلك يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة. Begitu juga hendaknya seseorang yang berpuasa menjaga perutnya, menjaga perutnya dari makanan yang haram ataupun makanan yang syubhat. Wa khususan indal iftar, terutama ketika berbuka puasa. Yajtahid jiddan, hendaknya dia berusaha sekuat tenaga. An la yuftir, agar tidak berbuka illa alal halal, kecuali dengan makanan yang halal. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, idza sumta, jika kamu berpuasa, fandur, maka lihatlah, ala ayyi syai'in tuftir, kamu makannya makanan apa. Ala ayyi syai'in tuftir, kamu makan apa, berbuka dengan makanan apa. Wa indaman tuftir, kamu berbuka di rumah siapa, di tempat siapa. Isyarah, ini semuanya sebagai isyarat. Ilal hasi ala tahari, mendorong seseorang untuk hati-hati. Wal ihtiyat fima yuftir alaih, hati-hati dalam sesuatu yang dia makan, dalam sesuatu yang dia berbuka dengannya. Maka di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an menyebutkan adab yang paling penting daripada adab-adab puasa, daripada perkara-perkara yang dianjurkan kita melakukannya ketika kita berpuasa. Kemarin kita katakan termasuk adab daripada puasa, kita menjaga hendaknya lidah kita dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lidah kita dari ucapan yang bohong, menjaga lidah kita daripada riba, menjaga lidah kita daripada omongan yang tidak ada manfaatnya, juga menjaga mata dan juga telinga kita daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk adab yang paling penting, yaitu menjaga daripada makanan yang haram atau syubhat. Kenapa anda katakan paling penting? Karena segala sesuatu daripada kebaikan dan ketaatan dan ibadah sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau perutnya itu penuh dengan makanan yang haram. Dan itu dikatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dikatakan yukhatib ar-rusul, berbicara kepada rasul-rasulnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah kamu yang baik-baik. Artinya makanlah kamu makanan yang halal. Wa'malu shaliha, kemudian kamu makan, kemudian kamu beramal dengan amalan yang baik, amalan yang soleh. Di sini kalau kita renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai mengucapkan untuk makan terlebih dahulu dengan makanan yang halal, baru kemudian memerintah Rasulnya untuk berbuat amal soleh. Tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhar rusulu i'malu shaliha wa kulu minat thayyibat, beramallah dengan amalan yang soleh kemudian kamu makan makanan yang halal. Tidak. Tapi kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, makanlah dengan makanan yang baik, makanan yang halal, dan kemudian beramallah dengan amalan yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya dikatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu ila thayyibah. Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha yang baik. La yaqbalu ila thayyibah, tidak menerima kecuali yang baik. Tidak menerima amalan kecuali amalan yang baik. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, summa zakara rajul yutilu safal as'as aghbar yamuddu yadaihi ila sama yaqul ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa huziya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan dan menjelaskan yang dimaksud dengan baik adalah dengan makanan yang makanan baik, makanan yang halal. Sehingga Rasulullah mencontohkan ada seseorang yang musafir. Dan orang musafir ini dalam keadaan rambutnya morat-marit, tidak rapi, dan penuh pakaiannya dengan debu. Ini alamat kalau dia itu adalah zuhud. Sudah dia zuhud, dia musafir, yang itu semuanya menguatkan untuk diterimanya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa musafir, katanya Rasulullah SAW, doa musafir mustajab, doa orang yang berpergian mustajab. Doa orang yang saleh, doa orang yang zuhud lebih dekat untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini yamuddu yadahu ila sama, mengangkat tangannya, betul-betul dia mengharap, artinya menunjukkan ketika mengangkat tangannya menunjukkan dia berharap dengan harapan yang penuh, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia diterima doanya, diterima, dipenuhi permintaannya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haram. Tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, yang ada di badannya itu pakaian yang haram. Wa huziya bil haram, perutnya diisi dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabula, dari mana mau diterima doa dia itu? Dari mana doanya dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan begitu juga ibadah-ibadah yang lain, bagaimana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau badannya dipenuhi dengan makanan yang haram? Karena dari makanan yang haram disitulah dia mendapatkan kekuatan daripada badannya, yang kekuatan itu kemudian dia gunakan untuk ibadah, yang berarti ibadah itu berasal dari kekuatan, yang kekuatan itu berasal dari sesuatu yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah adalah maha yang baik, tidak menerima kecuali yang baik. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya orang yang melakukan amal kebaikan, melakukan ibadah, salat dan seterusnya, tapi dia selain itu juga dia makan makanan yang haram. Makanan yang haram dengan penuh, dengan bermacam-macam sebab. Makanan yang haram, makanan yang riba. Makanan yang haram, makanan yang dihasilkan dari perdagangan yang haram. Dihasilkan dari menipu orang, dihasilkan berdagang dengan membohongi pembeli. Dan seterusnya, seterusnya. Katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia makan makanan yang haram, sama aja seperti seseorang yang mempunyai pakaian yang najis, kemudian dia mau mensucikan pakaiannya yang najis tapi dengan memakai air kencing. Artinya ya, nanti punya pakaian najis, nanti cuci dengan air kencing, bukan bertambah suci pakaian tersebut, tapi bertambah najis. Menjaga diri, artinya masya Allah, sholat duha, sholat rawatib, sholat lima waktu, makan berjamaah, pulang ke rumah makan haram, sarapan makan haram. Apa yang dia lakukan ibadah itu bukan mensucikannya, artinya katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, bertambah kotor dirinya, Makanya yang pertama kita lihat itu adalah makanan yang haram. Sehingga Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalu salata rajulin fi jawfihi syai'un min haram." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan yang haram. Dikatakan juga oleh Sahibul Zubat, "Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawjin yuj'alu wa ta'atun mimman haraman ya'kulu." Ketaatan, ibadah, amal kebaikan, mimman haraman ya'kulu, dari orang yang makannya haram, mislul bina'i fawqa mawjin yuj'alu, seperti bangunan yang ada di atas air, yang ada di atas ombak. Artinya bangunan itu tidak bakalan kokoh, tidak bakalan kuat, roboh. Juga demikian ibadah yang kita lakukan, kalau tanpa didasari dengan makanan yang haram, akan roboh, akan sia-sia. Jadi sebelum kita fokus dengan ibadah kepada Allah, fokus mengamalkan amalan-amalan yang baik, terlebih dahulu kita lebih pentingkan dulu makanan kita ini makanan apa? Makanan yang halal apa makanan yang haram? Apalagi dalam puasa dikatakan tadi oleh Habib Abdullah bin Adawi al-Haddad, khususnya ketika berpuasa, jangan sampai ketika berpuasa kalian makan dengan makanan yang haram ketika itu. Karena sesungguhnya syaitan itu, iblis itu mengatakan kepada anak-anak buahnya, dia mengatakan kepada mereka, "Hai, lihatlah kepada hamba, lihatlah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lihatlah kepada mereka yang beribadah, lihatlah kepada mereka yang sholat, yang berpuasa. Apa yang mereka makan terlebih dahulu? Kalau kamu melihat, kalau kalian semuanya melihat mereka beribadah, kan mereka makan dengan makanan yang haram, kemudian mereka beribadah, biarkan mereka beribadah, silahkan. Artinya tidak usah ganggu ibadah mereka." Apa maksudnya? Percuma, mereka ibadah itu bikin capek diri sendiri. Ibadah mereka sia-sia, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Ini setan aja ngerti, setan tahu. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang makanannya haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diketahui oleh setan. Sehingga kalau setan melihat ada orang ibadah, biasanya setan ini paling suka mengganggu orang yang ibadah biar tidak khusyuk, biar tidak ibadah. Tapi kalau dilihatnya dia makanan-makanan yang haram, makan makanan yang haram, katanya setan, biarkan, enggak usah diganggu. Biarkan bikin capek dirinya sendiri itu. Oleh karena itu fokus kita dalam hal itu terlebih dahulu. Makanya kalau kita lihat salafus salihin, bagaimana mereka menjaga perut mereka daripada sesuatu yang haram. Imam Sufyan As-Sauri ini ketika berbuka puasa, bahkan dia berbuka puasa dengan langsung mengambil air hujan dari hati-hatinya ini. Ngambil dari air hujan. Kalau tidak ada air hujan, kebetulan tidak ada air hujan, dia ngambil dari air sungai. Air sungai yang tampak di situ ada uang pemerintah di sungai tersebut. Dari hati-hatinya, jangan sampai ada makanan atau ada sesuatu yang masuk, imma haram wa imma syubhat. Sehingga Imam Sufyan As-Sauri kadang-kadang kalau diundang orang, dia itu membawa makan makanan sendiri. Jadi tidak makan makanan yang di rumah orang yang mengundang, tapi dia makan makanan yang dia bawa. Ini kalau kita niru, ya kita bikin kecewa mungkin sahibul bait. Tapi artinya yang kita tiru ini bagaimana hati-hatinya mereka, bagaimana perhatian mereka dengan sesuatu yang masuk ke dalam perut mereka. Karena mereka tahu bahwasanya itu adalah dasar daripada ibadah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya dari situ. Makanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Innakum la taghfuluna an afdhalil ibadah." Kamu itu sibuk melakukan ibadah ini, salat ini, baca Quran ini, padahal kamu lalai akan ibadah yang paling afdal. Ditanya, "Apa itu ya Sayyidatina Aisyah ibadah yang paling afdal?" "Al-wara." Wara, menjaga diri dari sesuatu yang haram, menjaga diri daripada sesuatu yang subhat, yang tidak jelas halal dan haramnya, itu adalah ibadah yang paling afdal, kata Sayyidina Aisyah. Sehingga dikatakan juga oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar fala yuqbal minkum illa biwara'in hajis. Anda kata kamu itu salat dari banyaknya salat sampai badannya itu bungkuk. Bungkuk bukan karena apa? Bungkuk karena banyak salat. Atau kalian memperbanyak puasa sampai kurus. Sampai kurusnya mungkin seperti tali. Itu misal aja katanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa yang kamu lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kamu wara', kecuali kalau kamu makan makanan yang halal, kecuali kalau kamu menghindari sesuatu yang syubhat. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar yang mengatakan seperti ini. Ini termasuk ada puasa ketika itu. Makanya akan dikatakan oleh An-Nabi SAW yang kemarin juga kita sebutkan hadisnya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'wal atas. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa? Banyak orang yang berpuasa. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka lakukan daripada ibadah puasa itu kecuali hanya ju'wal atas. Kecuali siang-siang nahan diri dari haus, nahan diri daripada lapar. Tidak mereka dapatkan apa-apa selain itu. Artinya mereka tidak dapatkan ganjaran, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para ulama mengatakan, kenapa kok seperti itu? Ada yang mengatakan karena tidak ikhlas. Ada yang mengatakan karena ujub. Puasa tapi ujub. Apa itu ujub? Dia merasa dia melakukan kebaikan. Dia merasa dia melakukan ibadah tanpa dia melihat ibadah yang dia lakukan, ibadah kebaikan yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Dia bisa seperti itu karena Allah. Kalian bisa sholat karena Allah. Kalian bisa hadir di masjid ini karena Allah. Siapa yang memberi kalian taufik, hidayat? Siapa yang memberi kalian kesempatan untuk bisa bernafas sehingga kalian berada di sini? Siapa yang memberi kalian kesehatan sehingga kalian berada di sini? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa beribadah tanpa Allah Subhanahu wa taala. Kalian istighfar atau kalian mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah ana ditakdirkan oleh Allah ibadah. Kalian syukuri itu, syukurnya kalian perlu disyukuri juga. Kenapa? Kalian bersyukur kepada Allah karena siapa? Karena Allah juga. Kalian syukur diberi hidayah sama Allah, kalian syukur kan? Jadi tidak ada seseorang yang melakukan kebaikan kemudian dia merasa dia mempunyai kelebihan atas orang lain. Jangan. Semua yang kalian lakukan daripada ibadah dan kebaikan, jangan kalian lihat itu berasal dari diri kalian. Lihatlah itu berasal dari Allah. Alhamdulillah Allah menakdirkan ana bisa puasa Senin Kemis. Alhamdulillah Allah menakdirkan ana istiqamah salat rawatib qobliyah ba'diyah. Alhamdulillah Allah menakdirkan ana bisa ana bersedekah kepada fuqara, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Jangan melihat kepada dirinya. Oh, sedekah, salat, puasa Senin Kemis. Kemudian dia melihat kepada dirinya, oh, ana lebih mulia, lihat, ana bisa sedekah, ana bisa salat, ana bisa beribadah begini dan begitu. Tanpa dia melihat itu semuanya dari Allah. Tidak akan bisa dia akan melakukan itu tanpa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat itu kepada Allah, akan bebas daripada penyakit ujub. Tapi kalau dia merasa itu bukan dari Allah, dia merasa dari dirinya, itu akan menimbulkan penyakit ujub nantinya. Dan penyakit ujub ini menghilangkan pahala ibadah yang dia lakukan. Kita lihat di zaman Bani Israel, ada satu orang yang di situ dikenal dengan Al-Abid atau Abid Bani Israel. Orang yang suka sekali mujahadah, berusaha selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya di situ ada juga seseorang yang dikenal dengan Khali Bani Israel. Karena banyaknya maksiat yang dia lakukan sampai dicap dia orang yang paling banyak maksiatnya di zaman Bani Israel. Suatu waktu ini berdua ditakdirkan ketemu di tengah jalan. Yang satu yang paling banyak ibadahnya, yang satu paling banyak maksiatnya di zaman itu. Ketika itu seseorang yang paling banyak maksiatnya melihat di jalan orang yang paling banyak ibadahnya, dia merasa senang. Alhamdulillah, ana ditakdirkan sama Allah bertemu dengan orang soleh, bertemu orang yang ahli ibadah. Ana kepingin mendekat kepadanya, kepingin mendapat barokahnya. Walaupun ana seperti ini banyak maksiat, mungkin orang yang paling banyak maksiatnya, Tapi siapa tahu anda mendekat dengannya dapat barokahnya. Ketika didekati, si orang yang ahli ibadah ini sebaliknya dia merasa tidak pantas dekat dengan orang tersebut. Hei wahai fulan, ada apa kamu mendekat kepada aku? Pergi kamu, kamu tidak pantas dekat denganku. Kamu siapa, saya siapa? Bagaimana orang yang ahli ibadah itu, ahli ibadah tadi melihat kepada dirinya lebih mulia daripada orang tersebut? Ini yang timbul efeknya, akibat dia merasa ibadah yang dia lakukan karena dia, bukan karena Allah. Kalau dia melihat karena Allah, ya yang menakdirkan anak bisa ibadah karena Allah, yang menakdirkan dia maksiat juga Allah. Tidak usah dia merasa lebih mulia daripada dia. Siapapun, bahkan walaupun orang kafir pun, jangan kita merasa kita lebih mulia daripada dia, walaupun dia orang kafir. Siapa tahu orang kafir diberi hidayat oleh Allah, dia menjadi Islam, menjadi Muslim, menjadi mukmin, dan siapa tahu kamu malah sebaliknya, ditakdirkan dicabut iman kamu, dicabut Islam kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mengetahui hal tersebut hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merasa sombong, merasa lebih mulia daripada yang lain, walaupun dia adalah orang yang paling jelek sekalipun. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada keduanya, minal an ista'nifa al amal. Hai wahai dua orang yang ahli ibadah, mulai sekarang kamu mulai amal atau lembaran baru lagi. Artinya apa? Semua ibadah-ibadahnya semuanya dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai sekarang apa yang kamu lakukan itu sudah sia-sia, dan memulai lembaran baru, ibadah baru. Dan mengatakan juga kepada yang Khalid Bani Israel yang paling banyak maksiatnya, karena dia husnudzon kepada orang soleh, merasa dia banyak maksiatnya, merasa orang yang rendah, kepingin dapat barokahnya orang soleh. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, juga kamu istanifa minal an al amal. Mulai sekarang buka lembaran baru. Artinya apa? Maksiat-maksiat yang dia lakukan semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebab kecil berubah 180 derajat. Nah ini ujub namanya. Seseorang yang berpuasa, jangan sampai ada timbul penyakit ujub. Merasa dia berpuasa, merasa dia melakukan kebaikan, kemudian dia melihat orang lain tidak melakukannya, merasa dia lebih afdal daripada orang lain tersebut. Jangan. Pernah suatu waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diundang oleh orang, diundang walimah. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengajak beberapa muridnya untuk hadir. Di waktu acara tersebut, di waktu walimah tersebut, dihidangkan makanan-makanan yang bermacam-macam. Kemudian Syekh Abdul Qadir makan makanan yang disediakan, dan juga murid-muridnya makan. Ada satu daripada muridnya yang dilihatnya tidak makan. Maka ditegur sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa wahai fulan kamu tidak makan makanan yang dihidangkan? Maka si murid tadi mengatakan, ya Syekh, wahai guru, aku sekarang dalam keadaan puasa. Dia punya kebiasaan puasa, tidak mau membatalkan puasanya. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, uftur wa adman lak sawaba saumik. Batalkan puasa ente, ana jamin ente dapat pahala walaupun ente batalkan. Bukan berarti ente tidak, kalau membatalkan ente tidak dapat pahala dari puasa yang ente lakukan hari ini. Batalkan dan ana jamin ente dapat pahala daripada puasa yang ente lakukan hari ini. Pikir-pikir sama dia, ana ini puasa Senin Kemis, istiqomah bertahun-tahun itu berjalan. Kalau ana batalkan nanti ana sudah putus istiqomahnya. Nafsu, ibadahnya dia karena nafsu. Karena padahal sudah dikatakan, ente batalkan tetap dapat pahala. Sama aja, enak kan? Dapat pahala, makan lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang kutub waliullah. Wali, ketuanya wali di zamannya. Enggan, berat. Sampai diulang, ya fulan, makan, kul. Wa adman laka thawab som syahr. Ana jamin ente dapat pahala bukan puasa hari ini aja, tapi puasa satu bulan. Pikir-pikir, ah ini hanya rayuan-rayuan aja. Diam, tidak makan. Dikatakan lagi, ya fulan, kul wa ana adman laka sob sana, sawab sana. Satu tahun, dijamin dia mendapat pahala puasa satu tahun. Tapi namanya ibadah karena nafsu. Ini ibadah karena nafsu, tandanya dia tidak mau berpaling daripada ibadah yang dia lakukan ketika itu, walaupun dia melihat ibadah yang lain lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Kalau sudah ngaji, ya ngaji. Walaupun ada tamu, tidak mau peduli. Biar tamu nunggu satu jam di luar. Anak istiqomah ngaji. Tidak seperti itu. Ngaji memang ibadah yang mulia, ibadah yang mendatangkan pahala. Tapi selama ada ibadah yang lebih banyak pahalanya, menemani tamu, duduk dengan tamu, menghormatinya, itu lebih banyak pahalanya. Jangan ketika ngaji dipanggil orang tua, ya fulan, ya fulan. Walaupun orang tua, anak ngaji, ini kan Allah, itu orang tua, lebih hebat Allah. Tidak mau memenuhi panggilan. Ini yang tidak punya ilmu seperti ini. Tidak mengerti bahwasanya memenuhi panggilan orang tua lebih banyak pahalanya daripada meneruskan ngajinya. Lihatlah seperti Imam Jurayd. Ketika Imam Jurayd yang ahli ibadah di zamannya, tidak seseorang melihatnya kecuali dalam keadaan ibadah. Suatu waktu ibunya datang ke rumahnya, digedar, diketuk pintunya. Tatkala diketuk pintunya, sedangkan Imam Jurayd ketika itu dalam keadaan sholat, dia bingung. Sholati ummi, apa neruskan sholatnya? Apa karena memenuhi panggilan ibuku? Meneruskan sholat anak. Ibunya ngetuk-ngetuk 3 kali. Tidak ada jawaban, pulang. Hari kedua didatangi lagi sama ibunya juga demikian. Karena Imam Jurayd selalu waktunya diisi dengan ibadah. Dalam keadaan sholat ibunya mengetuk lagi. Ummi sholati, diteruskan akhirnya sholatnya. Ibunya kesel juga akhirnya. Hari ketiga dia nyoba, siapa tahu ketika itu dibuka pintunya. Hari ketiga datang, ketuk pintunya. Tidak ada jawaban. Imam Jurayd tetap memilih sholatnya daripada ibunya. 3 kali kesel apa enggak kalau tidak dibukakan pintu. 3 hari datang tidak dibukakan pintu. Ini ibunya. Kesel juga namanya ibu. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata. Di situ dia mengatakan, ya Allah, jangan kamu cabut nyawa anakku Jurayd kecuali kamu perlihatkan kepadanya wajah pelacur. Wajah wanita pelacur. Intabih, hati-hati. Orang tua ucapannya ini mustajab. Orang tua ucapannya berarti doa. Dan doa orang tua kepada anak itu seperti doa an-nabi, seperti doa seorang nabi kepada umatnya, mustajab. Doaul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Jangan berkata-kata yang jelek kepada anaknya. Walaupun mungkin ketika itu emosi, kalian punya anak sudah bandel, kalian punya anak tidak taat, kalian punya anak, jangan mengucapkan kata-kata yang jelek. Tetap, makanya salafus saleh mereka itu dalam keadaan marah kepada anak mereka yang nakal, yang tidak taat, itu pegel rasanya, kesel. Tapi ucapan yang keluar ketika itu, barakallahu fiik, mudah-mudahan kamu diberi barakah oleh Allah. Allah yahdik, Allah mudah-mudahan kamu diberi hidayat oleh Allah. Padahal marah itu. Jadi kalau dia mereka mengatakan Allah yahdik, jangan berarti oh syukran doanya ya. Itu marah berarti. Allah yahdik, Allah barakallahu fiik. Padahal hati kepingin mukul rasanya. Tapi itu jadi hati-hatinya mereka, jangan mengeluarkan kata-kata yang jelek. Kadang-kadang keluar begitu aja kepada anaknya, oh ente ini. Wah, monyet, anjing, laknat nanti sama Allah. Bisa terjadi nantinya. Kamu yang menyesal. Kadang-kadang seperti itu orang tua. Ini kita contoh bagaimana doa si ibu tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah itu ada seseorang yang memfitnahnya, yang hasud, ingin membuat fitnah. Dikirim wanita pelacur ke rumahnya Imam Jurayd. Masuklah ke dalam rumahnya. Diketuk. Kalau wanita pelacur masuk, ibunya tidak masuk. Diketuk pintunya, dibuka. Mungkin kebetulan tidak sholat. Ketika masuk, di situ dirayu Imam Jurayd. Tapi Imam Jurayd kuat imannya. Dalam rumah, berduaan. Tidak orang-orang lain. Dan yang merayu perempuan, bukan laki. Ini butuh iman kuat, butuh iman kokoh di sini. Di sini betul-betul diuji laki-laki yang sesungguhnya laki-laki di sisi Allah. Laki-laki yang hebat, yang betul-betul luar biasa, diuji bukan dengan banyak sholat, bukan dengan banyak sedekah, bukan dengan banyak baca Quran, tapi dengan seperti ini nih, maksiat. Makanya kata Rasulullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal ummati minan nisa." Aku tidak melihat, kata Rasulullah, satu fitnah setelahku nanti yang lebih dahsyat atas orang laki-laki daripada fitnah perempuan. Dan lihat berapa banyak yang seseorang kuat menahan diri daripada mungkin minuman homer narkoba, kuat menahan diri daripada mencuri, tapi tidak kuat berkaitan dengan perempuan. Ujian sebenarnya di situ. Sehingga dikatakan bahwasanya 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di saat itu matahari didekatkan, di saat itu makhluk semuanya dalam keadaan kepanasan, bahkan mereka kebanjiran keringat ketika itu. Hanya golongan-golongan tertentu diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan dingin, sejuk, enak, aman, tidak takut. Di antara golongan tersebut dikatakan rajulun da'athu imra'ah zatu hasbin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Rajulun, laki-laki, da'athu imra'ah, diajak sama perempuan, diajak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh suami istri. Imra'ah zatu hasbin wa jamal, imra'ah, perempuan, wanita yang mulia dan cantik lagi. Kalau yang memanggil perempuan sudah tua 70 tahun, hitam dan jelek, kemudian nolak anak takut sama Allah, ya biasa. Tapi ini perempuan, wanita, cantik, mulia, muda, dan dia yang meminta, bukan laki-laki yang merayu, dan wanita tersebut yang menggoda. Tidak ada orang lain di situ. Tapi di saat itu dia mengatakan, ini akhafullah, dia melihat kepada Allah. Dia sadar bahwasanya dia ketika itu di bawah pandangan Allah. Di saat itu dia bersama Allah, bukan hanya berdua. Dia sadar. Ketika seseorang berduaan dengan orang lain, pacaran artinya, mulai si laki-laki merayu. Sekarang kita sudah mulai sepi nih, enggak ada orang lain. Si wanita ketika itu diberi ilham oleh Allah. Loh, kamu tidak lihat di langit? Ya memang di langit ada bintang. Tidak ada orang di langit. Tapi siapa yang menciptakan bintang? Pikir sama dia. Iya, siapa yang menciptakan bintang? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melihat ketika itu. Tidak jadi. Kalau kita sadar bahwasanya setiap saat kita bersama Allah, setiap saat kita dipandang oleh Allah, kita tidak bisa maksiat. Berat mau melakukan maksiat. Bagaimana kita maksiat, kita di hadapan Allah, kita di hadapan orang yang kita segani aja, kita malu, kita sungkan, apalagi di hadapan Allah. Kalau kita masih berani, ya keterlaluan namanya. Kalau kita tidak merasa Allah bersama kita, tidak merasa Allah melihat kita, berarti kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Irajulun. Waktunya sudah habis. Al-Fatihah. Al-Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah.